Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fayyamashallu alikhwa rahimani wa rahmakumullah. Dari pembahasan kita pada kitab Al-Jami' Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Untuk pembahasan di malam hari ini kita akan masuki bab yang ke-6, yaitu bab Adabul Istidzan 'alal Muhaddits. Bab adab meminta izin pada seorang muhaddits, adab yang semestinya diperhatikan oleh seorang thullabul ilm tatkala ia hendak meminta izin kepada gurunya. Dan dalam babul istidzan ini secara umum, karena dalam beberapa hadis yang beliau jelaskan masuk pula di dalamnya bab al-istidzan secara umumnya, tidak hanya diberikan kepada seorang muhaddits atau seorang guru namun juga kepada yang lainnya. Adab al-istidzan adalah termasuk adab yang sangat penting untuk kita bersama-sama perhatian di dalamnya. Karena dengan seseorang benar-benar memperhatikan adab dari adab-adab tatkala seorang meminta izin tidak masuk ke rumah seorang, maka akan terpelihara kehormatan dari orang yang ia ingin untuk ziarah dan memasuki rumahnya. Karena betapa banyak mereka orang-orang yang tidak mengindahkan bab al-istidzan tersebut, akhirnya ia menodai kehormatan saudaranya. Terkadang mungkin ia melihat aurat saudaranya, terkadang mungkin dia tatkala memasuki rumahnya dalam keadaan melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihatnya. Karena itulah Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memperhatikan di dalam bab al-istidzan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Islam memperhatikan kehormatan-kehormatan seorang muslim. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumil qiyamah." Atau kama qala alaihi as-salatu wassalam, tidak ada seorang pun yang ia menutupi aib saudaranya tatkala tidak sengaja atau mungkin ia terlihat di dunianya, melainkan dengan Allah azza wajalla akan menutupi aibnya di hari al-qiyamah. Dan di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan babul istidzan 'alal muhaddits, agar diperhatikan oleh seorang thullab, seorang talibah tatkala hendak meminta izin kepada ustaz ataukah ustazahnya. Kita bacakan riwayat yang pertama. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Beliau mengatakan, "Mastazantu qattu 'ala muhaddis." Saya tidak pernah meminta izin kepada seorang muhaddis. Kuntu antaziruhu hatta yakhruj al-Qasim ibn Salam hatta yakhruj ilayya. Saya akan terus menunggunya hingga sang guru tersebut keluar mendatangi saya. dia tidak minta izin untuk kemudian diingatkan, dia tidak minta izin untuk kemudian mendatangi sang gurunya tersebut, namun ia bersabar. Ya mungkin sang guru dalam keadaan memiliki hajat, mungkin sang guru dalam keadaan memiliki syawaghil, kesibukan-kesibukan, maka ia bersabar menanti datangnya gurunya tersebut. Wa ta'awaltu qawlahu ta'ala, saya mentakwilkan firman Allah Ta'ala, law annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Jikalau mereka, orang-orang yang hendak meminta izin kepada engkau ya Rasul, mau bersabar hingga engkau keluar mendatangi mereka, maka tentulah yang demikian adalah baik untuk mereka. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mentakwilkan firman Allah Azza wa Jalla tersebut, terkena kepula pada adabnya seorang at-talib, seorang ruwatul hadis kepada gurunya. Naam. Ini menunjukkan bagaimana ta'zimnya, tahrimnya, penghormatan yang diberikan oleh mereka para salafun as-salih terhadap syekh-syekhnya, terhadap guru-gurunya. Wa qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, "Idza wajada talibur rawi na'iman fala yanbaghi lahu ay yasta'dhana 'alayh." Apabila seorang talib menjumpai adanya seorang rawi hadis yang hendak dia ambil hadisnya dalam keadaan istirahat tidur, maka tidak selayaknya baginya untuk ia meminta izin kepada rawi tersebut. Ia bangunkan, ia ingatkan sedang di majelis, ia ingatkan jadwalnya daras untuk kemudian datang. Bal yajlisu wa yantadhiru istayqadhuhu. Bahkan yang selayaknya ia lakukan adalah duduk dan menunggu kapan bangunnya rawi hadis tersebut. Ya sabar. Ya tunggu hingga sang rawi hadis keluar dengan sendirinya. Au yansarifu insya'a, ataukah kalau semisal ia berkehendak, maka tidak mengapa untuk kemudian dia balik pulang ke rumahnya. Ya berpaling. Naam. Ini menunjukkan adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang at-tullab. Sehingga bila mana kita dengarkan penukilan asar dari sebagian salaf, demikian pula apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, apabila ada seorang talib tatkala melihat waktunya daras, ternyata ustadznya belum datang, ya gedor-gedor rumahnya. Ini bukan termasuk dari adab. Ini bukan termasuk dari adab. Apalagi kalau semisal ia datangi rumahnya, mungkin ia minta agar supaya tepat jam 8 ngajar, ternyata belum jam 8. Jam 8 ternyata enggak datang ini. Ya datangi rumahnya, ia minta izin, mengingatkan jamnya. Ini laisa bi adab, bukan termasuk dari adab. Nah, ataukah ia belajar dalam keadaan memaksa kepada gurunya, ini juga bukan termasuk dari adab. Nanti akan dinukilkan riwayat kisah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bagaimana beliau bersabar menunggu tidurnya gurunya, tidurnya syekhnya, hingga sang guru tersebut keluar dengan sendirinya dari rumahnya. Baru kemudian Ibn Abbas menanyakan kepada gurunya tersebut apa yang ingin beliau tanyakan. Maka nanti akan disebutkan beliau tidur pula di bagian depan rumah gurunya tersebut. Ini menunjukkan seperti apa adab yang dilakukan oleh mereka para salafunas saleh, terkhusus kepada para asyakhihim, para syekh-syekh mereka. Pernah satu ketika Ibnu Abbas berjalan bersama dengan gurunya. Saya lupa gurunya tersebut. Kalau enggak salah Zaid bin Thabit. Nanti dilihat lagi riwayatnya. Kemudian sang guru ini dalam keadaan berjalan di atas kendaraannya. Maka ia pun turun dari kendaraannya dan mempersilahkan Ibnu Abbas untuk kemudian menaiki kendaraan yang dipakainya tersebut. Kemudian ia mengatakan, "Hakadza umirna bi ahli baitina." Inilah yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita terapkan kepada ahli baitnya kami, keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Ibnu Abbas termasuk dari ahli bait keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, yang Rasul secara khusus memberikan wasiat kepada umatnya untuk mengenal dan mengerti hak-hak mereka, demikian pula memuliakan mereka. Namun Ibnu Abbas kembali meminta kepada sang guru tersebut untuk menaiki kembali kendaraannya. Kemudian mengatakan, "Hakadza umirna bi ulama'ina." Seperti inilah kita diperintahkan untuk melakukannya kepada alim ulama kami. Naam. Lihat adab yang diajarkan oleh mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam terhadap alim ulama mereka, yang adab ini dicontoh oleh generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan agar seorang yang kecil untuk menghormati yang tua. Hingga dalam babus salam, Rasul memerintahkan agar seorang anak yang kecil mengucapkan salam kepada seorang yang kabir, liyusallim as-saghir 'alal kabir. Dalamnya berisikan pembelajaran agar seorang yang muda memuliakan, demikian pula menghormati seorang yang lebih tua usianya dibandingkan dirinya. Sehingga perhatikan para talib, para tulab, para talibat yang usianya masih kecil untuk kemudian memiliki rasa hormat kepada ami-aminya, rasa hormat kepada musyrif-musyrifnya, kepada ustad-ustadnya. Jangan sikapi ustad-ustadnya tersebut, musyrif-musyrifnya tersebut seperti halnya ia sikapi mereka sebagaimana kawannya. Jangan. Ini laisa bi adab, bukan termasuk dari adab, yang menunjukkan bahwasanya pelakunya bukan seorang yang beradab dengan adab yang mulia. Telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya pentingnya seorang talibul ilm, seorang penimba ilmu, untuk kemudian memperhatikan di dalam bab akhlak, demikian pula adab. Ia perhatikan dalam semua lini-lini adab dan akhlak, kemudian ia berupaya untuk kemudian menerapkannya. Lasiyama terlebih lagi adab yang nanti akan kita sebutkan dalam bab adab al-isti'zan 'ala al-muhaddis. Pada nomor yang ke-215, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya kisah yang cukup panjang berkisahkan tentang perjalanan menuntut ilmunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga terbayangkan nantinya seperti apa jerih payah yang dilakukan dan diberikan oleh Ibnu Abbas untuk kemudian dengannya akhirnya ia bisa memahami hadis Nabi alaihi assalatu wassalam, termasuk dari salah seorang sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan termasuk dari sahabat Rasul yang mumpuni di dalam mentafsirkan Al-Quran. Rasulullah alaihi salatu wassalam secara khusus pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Rasul meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla faqihkan Ibnu Abbas dalam permasalahan agamanya. Dan Rasul juga berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Ibnu Abbas difahamkan di dalam permasalahan ta'wil, tafsir Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana kisah perjalanan menuntut ilmunya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, yang menunjukkan semangatnya beliau di dalam menuntut al-ilm. Sebagian di antara salaf menghubungkan antara semangatnya seseorang di dalam menimba al-ilm sebab ia mendapatkan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jal. Sebagian salaf mentafsirkan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, maka sungguh-sungguh pula kami akan memberikan hidayah kepada dirinya. Sebagian salaf menyebutkan maknanya, walladzina jahadu fi talabil ilm lanahdiyannahum subulal amal bihi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari al-ilm, ia bersungguh-sungguh menimba ilmu, duduk di majlis, ia bersungguh-sungguh untuk meluangkan waktunya mencari al-ilm, ia bersungguh-sungguh menghabiskan masa mudanya untuk menimba al-ilm, serius di dalam mengaji, serius di dalam belajar, serius pula di dalam murajaah, memanfaatkan waktunya, maka lanahdiyannahum subulal amal bihi, sungguh-sungguh lanahdiyannahum subulal amal bihi, sungguh-sungguh pula Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada dirinya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Seseorang diberikan al-ilm, diberikan hidayah untuk kemudian mengamalkan al-ilm, ini adalah makna al-hidayah. Ini adalah makna dari al-hidayah yang disebutkan pentafsirannya oleh sebagian di antara mereka para ulama dengan makna al-ilmu nafi' wal-amalu salih, ilmu yang bermanfaat dan diberikan karunia ia bisa mengamalkan amalan yang saleh. Dan bila mana kita melihat kisah sejarah perjalanan hidupnya mereka para salafun salih di dalam menimba al-ilm, ya subhanallah, kita akan menjumpai tinta-tinta yang digoreskan oleh mereka para ulama, para imatul Islam yang menuliskan sejarah rawi perawi hadis tatkala mereka menimba menuntut al-ilm demikian panjang dan demikian banyak, yang menggambarkan keseriusan mereka di dalam menuntut ilmu tersebut yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada mereka. Allah berikan mereka hidayah dan Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka ilmu nafi'. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dengan sanadnya yang cukup panjang hingga ke Ikrimah, beliau langsung dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ikrimah termasuk dari murid seniornya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas menuturkan kisahnya, lama qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qultu lirajulin minal ansar. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, maka saya pernah mengatakan kepada salah seorang dari kalangan Ansar, halumma falnas'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawma katsir. Ibnu Abbas mengatakan kepada temannya dari kalangan Al-Ansor, marilah bersama dengan saya tentunya, kita bersama-sama bertanya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka pada saat ini jumlahnya masih banyak. Ibnu Abbas mengajak temannya tersebut untuk kemudian mengelilingi para sahabat Rasul dan bertanya kepada mereka tentang al-ilm, tentang hadis. Ini menunjukkan kecerdasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau faham sepeninggalan Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentulah mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang pertama kali mendengarkan secara langsung, menerima secara langsung ilmu dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Naam. Sehingga beliau berkeinginan untuk mendengarkan riwayat-riwayat tersebut secara langsung dari mereka. Namun sang pemuda ini mengatakan kepada Ibnu Abbas, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas, sangat mengherankan engkau ini wahai Ibnu Abbas. Ataron nasa yaftakhiruna ilaika wa fi nasi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fihim. Apakah engkau pandang manusia akan membutuhkanmu dalam keadaan di tengah-tengah manusia tersebut pada zaman ini terdapat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah mereka. Artinya sudahlah cukup banyak para sahabat Rasul yang sudah senior. Cukuplah mereka saja. Tidak perlu kita susah-susah untuk mendatangi mereka satu persatu dalam keadaan toh manusia tidak butuh kepada kita. Ini ujar salah seorang teman dari Ibnu Abbas. Qal fataraka dzalika, maka Ibnu Abbas pun meninggalkan temannya tersebut. Tidak punya himmah di dalam menimba al-ilm. Tidak punya himmah untuk memperhatikan bahwasanya manusia nantinya pada generasi setelah mereka sangat membutuhkan al-ilm. Ini hendaklah menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya, wahai para tulab, wahai para talibat. Generasi-generasi yang akan datang setelah kita nantinya sangat membutuhkan kita seperti butuhnya mereka kepada kita saat ini. Sangat butuh adanya seorang musyrif, sangat butuh adanya seorang mudarris, sangat butuh adanya seorang yang mumpuni di dalam bab al-ilm, sehingga diharapkan nantinya bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Dan faya subhanallah, kita melihat dakwah as-salafiyah semakin bertambah zaman, semakin menyebar, dan semakin bertambah pula orang-orang yang diberikan hidayah untuk kemudian menyambut dakwah tersebut. Kita melihat pada zaman kita saat ini saja banyak pondok-pondok pesantren yang masih kekurangan ustaz, kekurangan musyrif, kekurangan musyrifah. Banyak, tak sedikit. Bahkan di beberapa wilayah ada beberapa ikhwan yang tidak memiliki ustadz, itu ada. Sehingga mereka mendengarkan ceramah melalui internet, ataukah menyetel kaset atau CD, kemudian mereka berkumpul di satu musola dan mendengarkan bersama-sama, ataukah berkumpul di satu rumah dan mendengarkan secara bersama-sama. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Ini motivasi kepada para tulab agar waktu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada antum di tempat ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan secara maksimal. Antum melihat di tengah-tengah antum tentunya ada kakak-kakak senior antum, ya kan? Ada kakak-kakak senior yang sudah tamat kitab ini, yang sudah mengerti kitab ini, yang bisa membaca kitab ini, dan yang semisalnya. Ya, antum pegang satu-satu mereka, kemudian minta kepada mereka waktu khusus untuk mengajari antum. Minta waktu khusus. Nah, belajar. Belajar ilmu tidak harus kepada seorang yang lebih tua atau kepada seorang yang lebih pintar, bahkan kepada seorang yang sepadan. Ini ada masalah seorang belajar kepada dirinya. Bahkan sebagian salaf, sehingga saya Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan, la yakunu ar-rajulu 'aliman hatta ya'khudha al-'ilm 'amman huwa fawqah wa 'amman huwa musawih wa 'amman huwa dunahu. Tidaklah seorang dinyatakan sebagai seorang yang alim melainkan dia harus mau untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, menyerap ilmu. Baik ia ambil ilmu tersebut kepada orang yang berada di atasnya, atau ia ambil ilmu tersebut di hadapan seorang yang sepadan dengannya, seleting dengannya, ataukah dia ambil, ia serap ilmu tersebut dari seorang yang berada di bawahnya. Nah, sehingga manfaatkan waktu. Ya mungkin 2 tahun hanya sekedar kesempatan antum diberikan waktu oleh keluarga antum, ataukah mungkin oleh ikhwan yang ada di tempat antum karena kebutuhan berdesak sehingga mereka memaksa antum nantinya untuk pulang ke kampungnya, ke rumahnya. Kalau semisal waktu itu tidak dimanfaatkan secara maksimal, rugi, dan rugi antum, rugi. Nantinya 2 tahun setelahnya antum pulang, antum dielulukan dan antum diharapkan menjadi pengajar mereka. Ketika disuruh mengajari kitab ini, aduh, saya belum belajar ya. Ketika disuruh untuk kemudian membacakan kitab ini, aduh, saya enggak bisa, enggak punya kemampuan. Saya belum kelasnya. Nah, jangan sampai seperti ini. Berbeda hanya kalau misal seorang diberikan apa namanya waktu 2 tahun sebagai misal, kemudian dia bisa memanfaatkan secara maksimal, maka yang ia hasilkan dari waktu ia diberikan kesempatan untuk menimba ilmu demikian banyak dan demikian besar manfaatnya. Kalau semisal mengandalkan kajian hanya sekedar dari jadwal-jadwal yang disebarkan, kurang bisa maksimal. Ya mungkin kurang begitu efektif, ataukah mungkin kita nantinya pada sebagian waktu-waktu tersebut masih terlihat santai. Masih bisa main sepak bola, ya kan? Masih bisa buat mie, masih bisa ini dan masih bisa itu. Sebagian salaf ada yang membeli ikan, kemudian karena sibuknya mereka untuk kemudian mendatangi majalisul ilm dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, pulang ke rumahnya dilihatnya ikannya tersebut dalam keadaan sudah berubah baunya. Sudah berubah baunya. Karena tidak punya kesempatan untuk kemudian ia memasak dan mengolah ikannya tersebut. Ini intabihu ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadikan pelajaran berharga dari kisah Ibn Abbas ini untuk kemudian kita bisa mengevaluasi metode cara kita di dalam menimba al-ilm. Kalau sebagian beralasan, ya Ustaz, saya ini memiliki kekurangan dari sisi hafalan, kurang hafalan saya, kurang pemahaman saya, ini bukan dijadikan sebagai tolak ukur. Betapa banyak mereka orang-orang yang dahulunya memiliki kekurangan dari sisi hafalan, kekurangan dari sisi pemahaman, akhirnya seiring berjalannya waktu dengan semangatnya, dengan himmahnya di dalam menimba al-ilm, secara bertahap ia mendapatkan kemajuan, kemajuan, dan kemajuan. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pisau itu kalau semisal diasah, makin tajam atau makin tumpul? Jawabannya, makin tajam. Orang itu kalau semisal terbiasa lari, maka semakin bertambahnya waktu, jarak tempuhnya makin pendek atau makin jauh? Jawabannya makin apa? Makin jauh, makin jauh. Mungkin orang yang tidak terbiasa lari, ia berlari 100 meter saja sudah hampir putus nafasnya. Tapi kalau semisal ia terus berusaha, besoknya bertambah 2 meter, besoknya bertambah 2 meter, besoknya lagi bisa bertambah 5 meter, hingga berjalannya waktu, akhirnya dia bisa berlari dalam jarak tempuh sekitar 5 kilometer. tidak terasa, ya kan? Ini yang sudah terbiasa. Demikian pula di dalam bab al-faham, pemahaman, dalam bab al-hifdz, itu seluruhnya bisa dirubah. Itu seluruhnya bisa kita merubahnya, namun usaha yang keras tentunya dibutuhkan bagi seorang yang ingin merubahnya. Ingat Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah satu kaum hingga kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Ayat ini umum terkena kepada apa saja. Apa saja. Orang yang ingin untuk kemudian bisa membaca kitab bahasa Arab dalam keadaan tidak berharokat, Allah Azza wa Jalla tentulah tidak akan merubah. Akhirnya ia memiliki pemahaman, memiliki kemampuan untuk bisa membacanya. Kecuali kalau semisal ada usaha dari dirinya, sehingga akhirnya dia belajar, sehingga akhirnya ia muroja, sehingga akhirnya ia membuka kitab-kitab tersebut, sehingga menjadi terbiasa. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Sering kita sebutkan syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri ala al-yabasi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri ala al-yabasi. Engkau mengharapkan an-najah, kesuksesan, keberhasilan. Walam tasluk masalikaha, dalam keadaan engkau tidak menempuh jalannya dengan benar. Maka ingat, fa inna safinata la tajri ala al-yabas. Perahu tersebut tidaklah mungkin akan bisa berjalan di tempat yang kering, karena bukan jalannya. Ini mengingatkan bahwasanya pada setiap kesuksesan itu ada usaha. Manjada wajada, ya kan? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat apa yang ia cita-citakan tersebut. Kita kembali kepada kisah Ibnu Abbas yang menunjukkan keseriusan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk kemudian menimba al-ilm. Fataraka dzaka, maka Ibnu Abbas meninggalkan orang tersebut. Wa aqbaltu ana as'alu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'anil hadis. Maka saya pun mulai menanyakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bertanya kepada sahabat si fulan, hadis apa yang pernah kau dengarkan dari Rasul, ini dicatat dan dihafal. Bertanya lagi kepada sahabat si fulan, hadis siapa, hadis apa yang kau pernah dengarkan dari Rasul, ini dicatat kemudian dihafal. Ini dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa in kana la yablughuni alhadith 'anil rajul fa'ati babahu wa huwa qa'il. Pernah satu ketika sampai kepada saya satu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasul, maka Ibnu Abbas pun mendatangi rumahnya, mendatangi pintu rumahnya, namun ternyata sang sahabat tersebut dalam keadaan qa'il, tidur di siang harinya, ya qailulah. Fa'atawassadu ridai ala babihi, maka saya pun menggelar selendang saya di depan rumahnya, kemudian saya berbaring di selendang tersebut. Tusfirrihu alayya minat turab, dalam keadaan angin itu menerpa saya membawa tanah, membawa debu kotor. Ibnu Abbas karena beliau duduk di depan pintu rumah sang sahabat yang mulia tersebut. Fayakhruju fayaqul, maka ketika sang sahabat ini keluar, ia mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'a bika, wahai anak pamannya Rasul. Maksudnya Ibnu Abbas, beliau sebagai ahli baitnya Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat Rasul adalah orang-orang yang paling mengerti wasiat Rasul untuk mereka memuliakan ahli baitnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas termasuk dari mereka. Apa, ada keperluan apa engkau datang kemari? Ala arsalta ilayya fa'atika, tidakkah engkau mengutus satu utusan mendatangi saya biar saya yang mendatangimu, kata sang sahabat yang mulia ini. Fa'akul, maka Ibn Abbas mengatakan, ana ahaqqu an atik, saya yang paling berhak untuk mendatangi dirimu, bukan kamu yang mendatangi saya. Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala menyatakan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Nah, ilmu itu didatangi bukan datang sendiri. Itu ilmu. Ilmu itu didatangi. Artinya apa? Tatkala seorang menginginkan ilmu, maka dia harus keluar. Harus keluar. Mendatangi seorang yang memiliki al-ilm. Mendatangi satu tempat yang di situ diajarkan al-ilm. Dia harus keluar. Wala ya'ti, dan tidak datang dengan sendirinya. Menunjukkan bahwasanya kapan seseorang ia keluar dari rumahnya dan menunjukkan itu sebagai bentuk kesungguh-sungguhan dirinya di dalam menimba al-ilm, maka ia akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Ia akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Naam. Lihat Ibn Abbas sebagai seorang yang mulia. Kalau semisal beliau mau bahkan ditawari untuk menyampaikan apa namanya, mengundang satu utusan, menyampaikan kepada gurunya, maka pastilah gurunya yang mendatanginya sebagai bentuk tahrim. Ya kan? Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar memuliakan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ibn Abbas tidak mau yang demikian. Fa'as'aluhu 'anil hadis, maka saya pun bertanya kepada dirinya tentang hadis yang sampai kepada saya. Maka disampaikan demikian-demikian, dan Ibn Abbas mendengarkannya kemudian menghafalnya. Demikian seterusnya, sehingga jadilah Ibn Abbas sebagai salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak di antara sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara mereka adalah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-muksiruna fi riwayatil athar. Ya kan, Abu Hurairah wa yalih Ibn Umar wa anasukal khudri. Apa itu setelahnya itu? Wa zaujati Nabi sallallahu wa Aisyah zaujati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diantara dari sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah al-Hibr. Hibrul Ummah, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. قال فعاش ذلك الرجل الانصاري, maka hiduplah sang pemuda dari kalangan Ansor tersebut yang saya mengajaknya namun ternyata dia enggan. Hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nas hawli yas'aluni, hingga ia melihat saya dalam keadaan manusia pada zaman tabi'in mengelilingi Ibn Abbas dan mereka bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bertanya tentang al-ilm, bertanya-bertanya tentang turjumanul Quran, tafsir Al-Quran, banyak mengelilingi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fayaqul, maka ia pun mengatakan, hadzal fata kana aqalu minni, pemuda ini ternyata jauh lebih berakal dibandingkan saya. Ia menyesali kenapa dahulu dia tidak menerima ajakan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Malaikat yang tidak pernah tertawa setelah Allah menciptakan neraka, sebutkan dalam riwayat malaikat Malik alaihi assalatu wassalam, yang Allah azza wa jalla tugaskan beliau untuk menjaga an-nar. hukum sholat memakai tas ya tergantung hajatnya. Kalau misalnya dia khawatir nantinya dia taruh tasnya ternyata hilang, maka ada masalah. Karena terkadang seorang itu tatkala dia bergeser mungkin tasnya berada jauh dari hadapannya. Ini dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sampingnya. Kalau misal seorang tasnya besar, ransel, digendong, ini mengganggu orang yang berada di sampingnya. Minimalnya mengganggu kekhusyukan orang yang ada di belakangnya. Ini ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Subhanakum hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.